Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du. Qala syekh imamul kabir Abu'l Husayn Muslim bin Hajjaj Al-Kushayri An-Naysaburi fi sahihi fi kitab al-iman. Babul dalili ala man qasada akhza mali ghairihi bi ghairi haqqin kana al-qasidu muhaddirud dami fi haqqihi. Kana al-qasidu muhaddirud dami fi haqqihi wa in qutila kana fin nar wa anna man qatala duna malihi man qutila duna malihi fa huwa shahidun. Qala haddathani Abu Kuraib Muhammad ibn al-Ala qala haddathana Khalid ya'ni bana Makhlad qala haddathana Muhammad ibn Ja'far an al-Ala bin Abdurrahman an abi Hurairah qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhza mali qala fala tu'tihi malak qala ara'aita in qatalani qala qatilhu qala ara'aita in qatalani qala fa anta shahidun qala ara'aita in qataltuhu qala huwa finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Am ba'du, Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. قال الإمام مسلم ابن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله في صحيحه. الإمام مسلم berkata dalam kitab sahihnya Sahih Bukhari bab kitab al-iman bab dalil ala man anna man qasada akhdha mali ghairihi, bab penjelasan bahwasanya siapa yang ingin mengambil harta milik orang lain bighairi haqqin dengan jalan yang tidak benar, kana al-qasidu muhdarad dami fi haqqihi, maka orang yang ingin mengambil harta milik orang lain tersebut darahnya halal ditumpahkan. Wa in qutila kana fin nar, kalau andai kata dia terbunuh ketika ingin mengambil harta tersebut, maka dia akan terancam masuk neraka. Dia dalam neraka nanti. Wa anna man qutila duna malihi fa huwa syahidun. Sebaliknya, seseorang yang terbunuh sebabkan mempertahankan hartanya, maka dia akan dianggap syahid. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kitab ini atau bab ini menjelaskan tentang kedudukan orang yang ingin mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak hak, merampok, membegal, merampas, mencuri. Kemudian orang yang memiliki hak tersebut atau orang memiliki harta tersebut yang ingin dirampok, dirampas, dibegal, mempertahankan dirinya, ya, mempertahankan hartanya. Bila mana orang yang ingin merampok tersebut terbunuh dalam pertarungan itu, perkelahian itu, maka dia akan masuk neraka. Bila mana orang yang mempertahankan harta tersebut terbunuh, dia akan masuk surga, dianggap mati syahid. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dalam bab ini riwayat, berkata Muslim rahimahullah, Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ala memberitakan kepada kami, dia berkata Khalid yaitu Ibnu Makhlad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far memberitakan kepada kami dari Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya Abdurrahman, dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dan dia berkata ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali Bagaimanakah pandangan Anda sekiranya ada seseorang yang ingin mengambil hartaku? Qala fala tu'tihi malak. Kata Nabi, jangan kau berikan padanya hartamu. Qala araita in qatalani. Bagaimanakah ya Rasulullah jika dia membunuhku? Qala qatilhu. Kata Nabi, jika dia ingin membunuhmu, maka kau pertahankan dirimu. Ya. Qala araita in qatalani. Bagaimana pandangan Anda sekiranya dia berhasil membunuhku? Qala fa anta syahidun. Maka engkau akan dianggap mati syahid. Qala araita in qataltuhu. Bagaimana sekiranya dia yang berhasil kubunuh? Qala huwa finnar. Kata Nabi, dia dalam neraka. Jadi dalam hal ini seseorang boleh mempertahankan hartanya walaupun dengan konsekuensi mungkin dia terbunuh. Sekiranya dia terbunuh, dia akan masuk surga. Dia anggap mati syahid. Sekiranya orang yang ingin menyerang tersebut mengambil hartanya yang terbunuh, orang itu mati masuk api neraka iyadzan billah. Ya. Jadi kata Nabi, fala tu'tihi malak. Kalau dia ingin merampok hartamu, jangan berikan. Ya. Bagaimana jika dia ingin memerangiku? Kau perangi dia. Tahankan dirimu, hartamu. Bagaimana kalau dia membunuhku? Kau mati syahid. Bagaimana kalau dia yang ternyata terbunuh? Dia masuk neraka. Ya, inilah hadis yang diajarkan Nabi yang mulia kepada kita untuk mempertahankan harta benda kita. Ya. Walaupun resikonya harus mati, mati masuk surga. InsyaAllah tabaraka ta'ala. Dan dikatakan mati syahid. Syahid itu, kata para ulama, dibagi menjadi tiga bagian. Pertama adalah syahidu al-akhirah. Orang yang mati syahid mendapatkan ganjaran di negeri akhirat sana. Mereka lah orang-orang yang mati dalam peperangan fisabilillah. Namanya syahidul akhirah. Mati syahid mendapatkan ganjaran pahala akhirat. Ya. Dan mereka disebut dengan kata-kata syahid. Makna syahid artinya adalah orang yang disaksikan. Malaikat-malaikat menyaksikan mereka ahli surga, atau Allah menyaksikan mereka ahli surga, atau mereka menyaksikan ya surga sebelum orang-orang yang lain menyaksikan surga. Ya. Itulah sebab penamaan syahid. Mereka menyaksikan ganjaran surga yang Allah berikan kepada mereka sebelum orang lain melihatnya. Syahidul akhirah adalah orang-orang yang terbunuh dalam peperangan fisabilillah. Maka jenazah mereka tidak dikafani, tidak disolatkan. Cukup dikuburkan dengan baju yang dia pakai ketika perang. Karena kelak di hari kiamat, ya apa yang ada padanya berupa luka-luka, baju yang robek-robek, semuanya akan menjadi saksi di hari kiamat. Warnanya warna merah darah, baunya bau kesturi. Ini namanya syahidu al-akhirah. Ya. Ini yang pertama. Ya. Yang terbunuh dalam peperangan bersama orang-orang kafir. Maka hukum dunianya dia tidak dimandikan dan dia tidak disolatkan. Kenapa tak disolatkan? Tak perlu baginya solat. Cukup. Amalannya telah mempersaksikan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya syahidu al-akhirah. Ya. Yang kedua, ya, disebut dengan nama syahidu, ya, thawabil akhirah. Syahidun fi thawabi, ya, syahid. Yang kedua adalah syahid yang disebut sebagai syahid karena dia akan mendapatkan ganjaran para syuhada. Ya, tetapi berbeda dengan hukum dunianya. Hukum dunianya dia tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Ya. Sebagian menyebutkannya dengan syahidud dunia. Ya. Maksudnya dalam hukum dunia dia enggak dibedakan dengan yang lain, tetap dimandikan, tetap dikafani dan disolatkan. Tapi dalam hukum akhirat dia memperoleh ganjaran pahala orang-orang yang mati syahid. Inilah orang-orang yang meninggal sebabkan karena penyakit, seperti penyakit diare, disentri, perut, al-mabtun, al-mat'un, ya, orang yang mati karena ditikam, yaitu orang yang mati karena tertimpa benda berat, tertimbun longsor dan semacamnya, dan orang yang mati karena mempertahankan dirinya, mempertahankan hartanya, mempertahankan keluarganya, ini memperoleh ganjaran pahala syuhada di negeri akhirat. Tetapi di dunia tetap tak ada keistimewaan dibandingkan dengan yang lain, sama-sama tetap dimandikan, dikafani, disolatkan. Ya. Adapun yang ketiga adalah orang yang hukumnya di dunia dianggap mati syahid, tapi di akhirat tidak. Di dunia dianggap orang mati syahid, di akhirat tidak. Mereka lah orang-orang yang mati syahid dalam pandangan mata manusia, tetapi mereka boleh saja mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Maka orang-orang semacam ini hukumnya, ya, di sisi dunia diperlakukan sebagaimana orang-orang mati syahid, tak disolatkan, dikuburkan langsung dengan bajunya. Tapi karena dia berkhianat dan orang mungkin tak tahu, dia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, maka di negeri akhirat tak ada baginya balasan, bahkan dia terancam masuk neraka. Ya. Faman yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil harta rampasan perang, dia akan bertanggungjawabkan di hari kiamat. Inilah bagian daripada syahid. Ya, jadi orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dirinya, keluarganya, rumahnya, tanahnya, matinya mati syahid. Kalau dia terbunuh. Kalau andai kata orang yang ingin merampok, mengambil harta yang tidak hak, terbunuh, mereka mati masuk neraka, iyadzan billah. Naam, Ustaz Ibrahim. Qala haddatsani al-Hasan ibn Ali al-Hulwani wa Ishaq ibn Mansur wa Muhammad ibn Rafi' wal fazhum mutaqaribatun. Qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمر وبين أنبسه بن أبي سفيان ما كان تيسر للقتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمر فوعزه خالد فقال عبد الله بن عمر أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. أكمل وحدثني أكمل وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر تحويل قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. Adapun berikutnya berkata Muslim rahimahullah, Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani memberitakan kepadaku dan Ishaq bin Mansur dan Muhammad bin Rafi', redaksi mereka mirip-mirip. Berkata Ishaq bin Mansur akhbarana, adapun kawannya Al-Hasan bin Ali dan Muhammad mengatakan ya haddatsana, ini menunjukkan detailnya Imam Muslim, dia membeda-bedakan perawi yang mengatakan haddatsana disebutkannya akhbarana, ya, dan secara bahasa Indonesia payah kita membedakan akhbarana dan haddatsana. Akhbarana memberitakan kepada kami, haddatsana berbicara kepada kami, maknanya mirip-mirip saja. Tapi redaksi tersebut disebutkan Imam Muslim dengan detail. Yang ini dengan lafaz haddatsana, yang ini dengan lafaz akhbarana. Menunjukkan detailnya Imam Muslim rahimahullah. Ya, wa qala akhrani haddatsana Abdul Razzaq. mereka semua mendapatkan riwayat daripada Abdul Razak. Berkata Abdul Razak, akhbarana Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj memberitakan kepada kami, qala, berkata Ibnu Jurayj, akhbaroni Sulaimanul Ahwal. Memberitakan kepadaku Sulaiman Al-Ahwal, anna Thabitan. Bahwasanya Thabit, maula Umar ibn Abdurrahman akhbarahu. Bahwasanya Thabit, dia adalah mantan budak yang dimerdekakan oleh Umar bin Abdurrahman, memberitahukan kepadanya. Annahu lamma kana baina Abdullah ibn Amrin wa baina Anbasah ibn Abi Sufyan ma kana. Terjadi ketika terjadi perseteruan antara Abdullah bin Amr bin As dengan Anbasah bin Abi Sufyan. Apa perseteruannya? Abdullah bin Amr bin As punya sebidang tanah di Taif, miliknya. Dan ketika itu yang menjadi khalifah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah punya gubernur, ya, yang bernama Anbasah, saudaranya Muawiyah. Anbasah mengklaim itu tanah milik pemerintah dan dia akan mengambilnya. Sementara Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ini tanah milikku. Tatkala pemerintah dengan aparat-aparatnya ingin mengambil paksa tanah ini, ya, maka tayassaru lil qital. Bersiap-siaplah ketika itu Abdullah bin Amr bin As untuk mempertahankan tanah tersebut walaupun harus terjadi peperangan. Dia perintahkan semua budak-budaknya, anak-anaknya, semuanya untuk membawa senjata, mempertahankan tanah mereka. Faraqiba Khalid bin Al-As, maka datanglah menemui Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi yang lain, Khalid bin Al-As. Dia datang ila Abdullah bin Amr, menasihati Abdullah bin Amr bin As. Fa'adahu Khalidun, dia nasihati, ini penguasa, kau jangan lawan. Ya. Faqala Abdullah bin Amr, maka Abdullah bin Amr bin As menjawab, ama alimta anna Rasulullah SAW qala, tidakkah engkau tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda, man kutila duna malihi fahuwa syahidun, barang siapa yang terbunuh karena pertahankan hartanya, dia syahid. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, kalaupun aku terbunuh mempertahankan hakku ini, mempertahankan tanahku, aku mati syahid. Itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama-ulama al-sunnah mengatakan bahwasanya di sini ya Abdullah bin Amr bin As muta'awilan berijtihad, ya, dan dia menganggap hal ini adalah perkara yang dibolehkan. Karena itulah diingatkan oleh Khalid, ya, mazhab al-sunnah tak boleh kita melawan penguasa karena akan menimbulkan perkara yang lebih dahsyat. Ya, sekiranya qadarullah mereka ambil harta kita dengan jalan kezaliman, ya, maka mereka akan ganti nanti di hari kiamat. Mereka akan pertanggungjawabkan di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun masyarakat tak boleh mengangkat senjata untuk melawan pemimpinnya. Inilah yang telah ditetapkan oleh Ahlussunnah Jamaah. Dalam bab ini Abdullah bin Amr bin As muta'awil khilaf. Ya, kebenaran ada pada pendapat sahabat-sahabat lainnya, sebagaimana Khalid bin As yang datang memperingatkannya. Tidaklah diselesaikan dengan jalan hukum, dengan jalan yang baik, tidak dilawan, ya, karena akan mendatangkan keburukan lebih banyak, lebih dahsyat. Lihat saja bagaimana penggusuran Satpol PP, bagaimana jika terjadi. Mereka membawa alat-alat dan semacamnya. Kebiasaannya ini mereka, ya, dianggap mencaplok. Sebagian benar-benar, ya, masyarakat itu mengambil tanah-tanah yang bukan milik, bukan mereka, bukan hak mereka, bukan milik mereka. Tapi mereka tetap pertahankan. Didatangkanlah ketika itu alat-alat berat, bulldozer dan semacamnya, datangkan anggota aparat masyarakat dari polisi, dari TNI. Kadang-kadang tetap ada yang pertahankan tanah yang bukan miliknya. Ya, tentunya ini terlarang. Ya. Wa haddatsanihi Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Muhammad ibn Bakr tahwil atau ha wa haddatsana Ahmad ibn Utsman an-Nawfali qala haddatsana Abu Asim kilahuma 'an ibn Jurayj bihadzal isnadi mislahu, dan Imam Muslim meriwayatkan jalur-jalur lainnya semuanya mengacu kepada riwayat Ibnu Jurayj. Jadi kita ulangi lagi bahwasanya Abdullah bin Amr bin As dalam bab ini muta'awil. Makna muta'awil punya syubhat. Ya. Dan dia juga mereka riwayat-riwayat yang melarang untuk ya menentang penguasa. Ya. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini juga meriwayatkan hadis-hadis berkaitan dengan larangan untuk memerangi penguasa. Ya. Nabi yang mulia sallallahu kepada Abu Dzar Al-Ghifari, isbiru. Sabarlah kalian wa in kana 'abdan habasyian. Ya, walaupun yang menjadi penguasa kalian seorang laki-laki berasal dari golongan budak Habasyah. Ya, seharusnya yang menjadi imam pemimpin adalah dari Quraisy. Manakala tak ada yang kuat adalah orang yang tak punya hak dalam imamah. Pemimpinan, tapi dia naik dengan jalan-jalan tidak hak, tetap dipatuhi. Ya. Ibnu Umar sendiri, Abdullah bin Amr sendiri pernah meriwayatkan hadis dari Nabi yang mulia SAW. Ya, hadis itu berbunyi man bay'a imaman, barang siapa yang membaiat untuk tunduk patuh kepada seorang pemimpin, fa'atahu safaqata yadihi, dan dia telah memberikan telapak tangannya karena dahulu kala baiat dengan bersalaman, wa samrata qalbihi, dia telah memberikan hatinya semuanya untuk taat dan patuh, falyuti'hu in istata'a, hendaklah dia patuhi pemimpin tersebut semampunya. Fa in jaa akhar yunazi'uhu fadribu 'unuqal akhar. Jika ada yang lain datang dan ingin mengambil kekuasaan daripada pemimpin yang pertama ini, maka penggalah kepala orang yang ingin mengambil kekuasaan tersebut atau pemberontak. Penggal kepalanya, perangin dia. Ya. Naam. Kemudian ketika dia melihat riwayat ini, ya, ada yang bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As kala itu, ansudakallah, aku bersumpah atas nama Allah, anta sami'ta hadza min Rasulillah, apakah hadis ini kau dengar langsung dari Rasulullah SAW? Hadis yang berkaitan tentang kewajiban patuh kepada penguasa. Fa'ahwa ila udhunaihi, maka dia isyaratkan tangannya ke telinganya, wa qalbihi, kepada kedua telinganya dan hatinya. Wa qala sami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi, kedua telingaku mendengarnya langsung, hatiku pun ketika itu sadar. Ya, dengan apa yang dikatakan Nabi. Fa qultu lahu, maka perawi ini dari golongan tabi'in bertanya kepadanya, hadza ibnu ammika Muawiyah, ini anak pamanmu Muawiyah, ya'muruna an na'kula amwalana bainana bil batil, menyuruh kami memakan harta sama kami dengan jalan yang batil, wa naqtula anfusana, dia menyuruh kami untuk saling berperang sama kami. Ya, wallahu yaqulu, dan Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sementara Allah melarang hal itu, Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang saling ridha, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah begitu sayangnya kepada kalian. Qala, berkata perawi hadis ini, fasakata sa'atan, lama Abdullah bin Amr bin Asin tak menjawab, dia diam. Tsumma qala, kemudian dia pun berkata, ati'hu fi ta'atillah, taatilah dia dalam ketaatan kepada Allah, wa'asihi fi ma'asyatillah, tak usah taati dia ketika bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini adalah permukaan perkara yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As, yang beliau melakukannya dengan ijtihadnya. Ya, sebagaimana sebagian sahabat berijtihad ketika terjadi peperangan antara Muawiyah dan Ali, sebagian berpihak kepada Muawiyah, sebagian berpihak kepada Ali, semuanya dengan ijtihad. Tentu di antara mereka yang lebih dekat kepada kebenaran, yang lebih dekat adalah Ali kepada kebenaran dibandingkan Muawiyah dan orang-orang yang pro dengan Muawiyah. Ya, dan ahlu sunnah meyakini para sahabat tidak ada yang maksum, mereka tak terpihara daripada kesalahan, mungkin mereka salah khilaf. Tetapi ahlu sunnah meyakini kesalahan-kesalahan mereka itu adalah setitik ya keburukan yang ada pada samudra kebaikan mereka. Keburukan mereka tenggelam dengan samudra kebaikan mereka. Kita tak mengatakan mereka tak pernah salah, mereka juga khilaf. Tapi khilaf mereka, kejelekan mereka tak sebanding dengan apa yang mereka lakukan daripada kebaikan. Naam, tafadhal Syekh Ibrahim. Babu istihqaqil wali. Al-wali. Babu istihqaqi al-wali al-ghashi li ru'yatihi an-nar. Qala haddatsana Syaibanu bin Farrukh qala haddatsana Abu al-Ashhabi anil Hasan qala 'ada Ubaidullah bin Ziyad Ma'qila bana Yasar al-Muzani fi maradihi الذي مات فيه قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Berkata Muslim rahimahullah, bab istihqaq al-wali al-ghash lirayyatihi an-nar. Bab ancaman seorang penguasa yang zalim kepada masyarakatnya terancam masuk neraka. Berkata Muslim rahimahullah, Syaiban bin Farrukh memberitakan kepada kami, dia berkata Abu al-Ashhab memberitakan kepada kami dari Hasan. Dia berkata, ada Ubaidullah bin Ziyad Ma'qil ibn Yasar Al-Muzani datang membezuk ya Ma'qil bin Yasar Al-Muzani, penguasa yang bernama Ubaidullah bin Ziyad, dan dia adalah penguasa ya dari pihak Muawiyah. Ubaidullah bin Ziyad, dia pernah menjadi gubernur yang dikumpulkan baginya dua kekuasaan, Kufah dan Basrah. Di masa dialah terbunuh Al-Hasan bin Ali. Afwan, Al-Husain bin Ali. Bahkan Husain bin Ali itu pun terbunuh dengan sebab dia. Maka dia memiliki celah dalam sejarah. Ya, dengan sebab perintah dialah akhirnya terbunuh Al-Husain bin Ali, Ubaidillah bin Ziyad. Ya. Dia mendatangi sahabat Nabi Ma'qil bin Yasar Al-Muzani ketika sakit, alladhi mata fihi, penyakit yang akhirnya membawa dia pada kematian. Jadi dia membezuk sahabat Nabi ini. Qala Ma'qil, berkatalah sahabat Nabi ini yang dalam keadaan sakarat, inni muhadithuka hadithan, aku memberitakan kepadamu satu hadis, sami'tuhu min Rasulillah, aku langsung mendengar dari Rasulullah. Lau alimtu anna li hayatan ma hadatsuka, sekiranya aku yakin umurku masih panjang, aku tak akan sampaikan kepadamu. Tapi aku merasa umurku tak panjang lagi, maka wajib ku sampaikan kepadamu agar jangan dianggap menyembunyikan ilmu. Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, tidaklah ada seorang hamba ya Allah berikan kepadanya rakyat untuk dia pimpin. Yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Pada waktu dia mati, dia dalam keadaan menzalimi rakyatnya. Illa haramallahu alaihi aljannah, kecuali Allah haramkan baginya surga. Ya, jadi bukan mudah menjadi penguasa. Penguasa di tangannya ada segala-galanya, ada kekuasaan, kekuatan, ada senjata, semua di tangannya. Maka dia mudah untuk melakukan tindakan semena-mena, ya, terhadap rakyatnya, mengambil hak rakyatnya. Tapi ingat, ya, itu di dunia. Nanti di hari akhirat dia akan tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Penguasa yang zalim Allah akan menamkan ke dalam neraka. Ya, dan billah, demikianlah ikhwati fillah kajian kita pagi hari ini. Kita padakan, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.